Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Program kita masih latihan membaca kitab setelah kemudahan yang Allah berikan untuk kita menyelesaikan teori tentang nahwu. Demikian juga yang mulai digiatkan kembali adalah teori sharaf. Maka kedepannya seperti itu insyaallah. Kalau misalkan ada satu keharusan saya tidak bisa hadir, maka pelajaran langsung otomatis ke sharaf. Kemudian kegiatannya adalah murojaah Al-Quran. Karena sudah sejauh ini sudah separuh lebih ya. Sudah separuh lebih dari juz amma yang kita hafalkan. Berdasarkan jumlah surat. Maka perlu terus diulang. Karena pertimbangannya sederhana. Kita setelah bersusah payah, bersusah capek untuk menghafal, kemudian lantas hilang, itu kan kita rugi. Ya walaupun Allah tidak akan sia-siakan amalan hambanya, tapi secara perhitungan kasarnya kita rugi setelah bersusah payah didapatkan dan diraih, kemudian kita lepaskan begitu saja. Jadi insya Allah demikian polanya, kita sepakati saja kalau misalkan saya keluar kota. Seperti kemarin pagi misalkan jadwal rutin bulanan ke Petanahan, ke Bumen, dan harus menginap di sana. Atau mungkin pada kesempatan yang akan datang mungkin sampai 2-3 hari misalkan atau lebih dari itu. Maka kegiatannya adalah pelajarannya sharaf gitu nggih. Ada Syekh Ridwan pelajarannya sharaf. Kemudian setelah itu murojaah Al-Quran, tinggal nanti dibuat perkelompok 2, 3, 4 bergantian begitu. Karena kalau hal ini tidak dilakukan di sini, mungkin daya dorongnya lebih lemah. Tapi kalau kita lakukan di sini masih pagi bareng-bareng bersama-sama, insya Allah daya dorongnya lebih kuat. Daya dorongnya lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadits yang selanjutnya. Adalah hadis yang ke-739. Ya, 700. Kalau di sini 739, itu 700 sama juga. 739. Ya? 38. Oh, ke-8. Oh iya. Ke-8 kalau hitungan dari babnya nggih. 739 atau yang 8. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Kita terjemahkan. Wa an Mu'adz ibni Anas, dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah bersabda, man, barang siapa akala makan ta'aman makanan, faqala kemudian dia berkata, maksudnya di sini berdoa, kemudian dia berdoa, apa isi doanya? Alhamdulillah di at'amani hadza, segala puji hanyalah untuk Allah yang telah memberi makan untukku ini. Apa yang maksud ini? Makanan. Warozakonihi, dan memberikan rizki untukku. Nya itu maksudnya maka makanan. Allah telah memberikannya untukku sebagai rizki. Min, dari ghairi, tanpa. Haulin, daya, upaya. Minni, dariku. Wala kuwatin, dan kekuatan. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan untukku makan, memberikan rezeki untukku makanan ini, tanpa ada sedikit pun daya upaya dan kekuatan dariku. Kalau misalkan seorang hamba makan lantas membaca doa ini, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira, diampuni. Lahu, untuknya. Ma, apa-apa. Taqaddama, yang telah lewat. Min dzambihi, dari dosanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan, yaitu al-Imam Tirmidzi, hadithun hasan. Hadis ini hasan. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dengan demikian, doa ini bisa diamalkan atau tidak? Bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani. Dalam kitabnya Sahihul Jami' 6086. Nomor hadisnya 6086. 6086, kitabnya Sahihul Jami'. Taib, sekarang di Irab. Kembali. Wa an Mu'adz ibni Anasin. Wa huruf mabni ala al-fathi. An huruf Mu'adzi majrur, ya. Majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar an. Taib. Kemudian ibni. Ibni, kalau di sini tanpa, kalau dibaca tanpa tanwin, kalau dibaca tanpa tanwin, berarti dia mudhaf ilaih. Kalau dibaca tanwin, berarti badal. Gitu. Kalau di situ diberi tanwin apa enggak? Tidak ada. Berarti mu'adzi, gitu ya. Di sini wa'an mu'adzi. Wa'an mu'adzi. Berarti badal. Wa huwa mudhaf Anasin, mudhafun ilaih. Radhiyallahu anhu qala, qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Qala fi'il madhi lagi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Rasulu fa'ilun marfu, karena siapa yang bersabda? Rasulullah. Berarti Rasulullah sebagai pelaku fa'il. Rasulu marfu, tanda rafa'nya dhammah karena isi mufrad. Wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalah, kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Man, man isim. Isim apa? Kalau isim istifham, siapakah? Pertanyaan. Di sini man isim, barang siapa yang makan makanan kemudian maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini man syartiyah, isim syarat, betul. Man isim syarat. Man isim syarat. Isim kedudukannya di depan sebagai apa? Mubtada. Ini mubtada, ini mubtada mabni ala sukun. Akala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana? Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya hu. Wa. Kembali ke keman. Siapa yang makan? Orang tadi, man. bukan Sulaiman, man. Seseorang tadi. To'aman kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Barang siapa makan makanan, apa yang dimakan? Makanan. Man akala to'aman faqala. Kemudian dia berdoa. Berkata itu maksudnya berdoa. Fa huruf qala fi'il madhi. Alhamdu isim marfu di depan mubtada. Lillahi jar majrur. Kedudukan sebagai apa? Khabar. Alladhi isim mausul mabni alas sukun ya. Karena isim mausul termasuk mabni. Nah, di situ na'at untuk Allahu Azza wa Jal. At'amani at'ama af'ala. At'ama af'ala fi'il madhi mabni 'alal fathi. At'ama itu memberi makan. Siapa yang memberi makan? Allah. Berarti mana fa'il dari at'ama? Dhamirun mustatirun. Takdirnya bahu huwa. Kembali ke Allahu Azza wa Jalla atau ka alladhi alladhi, kembali pada Allah. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Nun dinamakan nun apa? Wiqayah. Nun dinamakan nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Menjaga, fungsinya menjaga agar fi'il tidak dikasroh. Karena kasroh adalah tanda isim. Sehingga fi'il tidak mungkin dikasroh. Untuk menghindari agar fi'il tidak dikasroh, maka ditambahkanlah nun. Sebab tanpa nun, mau tidak mau, mim harus dikasroh. Menyesuaikan ya. Coba perhatikan. At'amani. Setelah nun ada apa? Ya. Ya itu namanya ya mutakallim. Dhamir. Ya. Seandainya tanpa nun. Maka mau tidak mau konsekuensinya membacanya adalah. At'ami. Konsekuensinya begitu. At'ami. Karena ya. Sebelumnya harus kasroh. Maka mau tidak mau mimnya dikasroh. Itu melanggar peraturan yang lain. Yaitu fi'il tidak boleh dikasroh. Agar peraturan itu tidak dilanggar, tambahkanlah nun. Nun ini disebut nun wiqayah. Apa fungsi nun wiqayah? Mencegah agar fi'il tidak dikasroh. Nah, nun wiqayah huruf. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ya itu dhamir. Dhamir muttasil ya. Coba kita tasrif dhamir mulai dari huwa huma hum 1 2 3 huwa huma hum ia huma huna anta huma antum anti antuma antuna ana ana hum. Itu yang munfasil. Sekarang yang muttasil hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya na. Ya ini yang dimaksud. At'amani ya na. Coba sama-sama ditasrif 1 2 3. Huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya na. Kalau dhamir itu tadi hu huma hum, dhamir muttasil rafa dan dhamir muttasil jar. Kalau dhamir muttasil mansub, kalau dhamir munfasil mansub, itu tadi dhamir muttasil nasab dan dhamir muttasil jar. Sekarang yang dhamir munfasil nasab yang iyahu, iyahuma, iyahum sama-sama 1 2 3. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya. Cuma untuk mengingat saja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Ya, tadi dhamir muttasil. Kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih pertama. Karena at'ama termasuk kata kerja yang memerlukan dua objek. Kita mengenal kata kerja yang membutuhkan objek. Disebut fi'il muta'addi atau transitif bahasa Indonesianya. Di sana ada beberapa kata kerja yang tidak hanya membutuhkan satu objek. Ada yang memerlukan dua. Seperti ini, at'ama itu memberi makan. Memberi makan. Memberi makan itu siapa yang diberi makan? Satu. Kemudian makanan yang diberi dalam bentuk apa? Sekarang at'amani hadza. Siapa yang diberi makan? Saya. Makanan yang diberikan dalam bentuk apa? Hadza, ini. Nah, ya tergantung apa yang kita makan. Jadi maf'ul bih pertama mana? Maf'ul bih pertama. Ya. Saya. Maf'ul bih kedua? Hadza, ini. Maf'ul bih kedua adalah ini. Wa razaqanihi. Wawu, wawu a, ataf. Razaqa fi'il. Fi'il ma, madhi. Mabni alal, fathi. Coba ditasrif. Razaqa, razaqa, razaqu. Satu, dua, tiga. Razaqa, razaqa, razaqu. Razaqat, razaqata, razaqna. Razaqta, razaqtuma, razaqtum. Razaqti, razaqtuma, razaqtunna. Razaqtu, razaqna. Kalau razaqa, tasrifnya adalah razaqa yarzuku rizqon. Bukan razqon atau ruzqon, tetapi apa? Rizqon. Kalau fi'il amrnya apa? Urzuq. Karena razaqa yarzuku fa'ala yaf'ulu uf'ul. Coba ditasrif sama-sama, razaqa yarzuku. Satu, dua, tiga. Razaqa yarzuku rizqon razikun. Urzuk, marzakun, marzakun, mirzakun, ruziqa, yurzaku. Ahsantum. Razaqa memberi rizki. Ni, nun itu nun apa namanya tadi? Wiqayah. Apa fungsi nun wiqayah? Mencegah agar fi'il tidak dikasrah. Punya kedudukan dalam i'rab? Tidak. Karena huruf. Ya. Dhamir mut tasil. Dhamir mut tasil. Razaqanihi. Razaqani memberi rizki untukku. Berarti ya kedudukannya sebagai apa? Dhamirun mut tasilun sebagai maf'ulun bihi pertama. Hi. Dhamir mut tasil menjadi maf'ul bih ke dua. Memberi rizki untukku. Nya. Nya itu apa maksudnya? Makanan. Memberikan makanan itu untukku. Warazakonihi. Min ghairi jar majrur. Ghairi mudhaf haulin mudhafun ilaihi. Yang namanya ghair pasti mudhaf. Dan pasti ada mudhaf i lainnya. Min ghairi haulin. Min ghairi jar majrur. Ghairi mudhaf haulin mudhafun ilaihi. Minni jar majrur. Wala wa huruf a ataf. La huruf nafi. Huruf nafi. Kuwatin, kenapa majrur? Atof. Ahsanta ya Abdullah. Kuwatin atof. Diatofkan ke haulin. Diatofkan ke haulin. Tanpa adanya upaya dariku dan tanpa adanya kekuatan dariku. Ghufirolahu. Ghufiro fi'il apa? Madhi majhul atau ma'lum? Majhul. Karena fu'ila. Aslinya ghafara yaghfiru ghufranan atau maghfiratan. Coba kita pilih yang ghufranan. Ghafara yaghfiru ghufranan. Fi'il amrnya apa? Ighfir. Ighfir. Baru ghufira yughfaru. Coba sama-sama ditasrif. Ghafara yaghfiru. Satu, dua, tiga. Ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafirun maghfurun. Ighfir, la taghfir, maghfirun, maghfirun, mighfarun, ghufira, yughfaru. Kan itu sudah dihapus. Jadi ghufira apa arti ghufira? Diampuni. Apa yang diampuni? Ma. Yang diampuni itu ma taqaddama min dzambi. Berarti ghufira fi'il majhul perlu naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Mana naibul fa'ilnya? Ma. Naibul fa'ilnya ma. Ghufira kan diampuni. Apa yang diampuni? Ma. apa-apa taqaddama yang telah lewat min dzambihi dari dosanya. Lahu jar majrur, ma tadi isim mausul sebagai naibul fa'il. Taqaddama fi'il madhi wazan yataf'ala yataf'alu min dzambi jar majrur dzambi mudhaf hi mudhafun ilaihi. Rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan, hadith hasan. Artinya apa? Hadza hadithun hasan. Iya. Apa hukum membaca doa ini? Wajib atau sunnah? Sunnah. Yang paling terpenting adalah mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ingin lebih lengkap, ini doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa keutamaannya? Diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu diampuni. Tentu yang dimaksud dosa-dosa di sini dosa-dosa semua dosa atau dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil. Karena untuk yang dosa besar memerlukan taubat secara khusus, kan itu perlu bertaubat secara khusus. Misalkan mencuri, apakah cukup dosanya diampuni hanya dengan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu pun dengan asumsi kalau si pencuri itu kemudian bisa berdoa. Kan itu. Jadi perlu taubat secara khusus, mulai dia kepada Allah atas perbuatan mencuri dia. Demikian juga dia harus selesaikan urusan itu dengan orang yang dicuri, orang yang dicuri, yang dia curi barangnya. Nah, di sini jelas sekali artinya ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk ajaran tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla bahwa memuji, menyanjung itu hanya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita dan orang lain hanyalah sebagai sebab. Sampai-sampai di akhir doa disebutkan min ghairi haulin minni wala quwwah, artinya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dariku, tetapi itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita yang bekerja, memang kita yang membeli, kita yang meracik, kita yang memasak, kita yang menghidangkan, semuanya adalah kita. Tetapi kekuatan sesungguhnya itu yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kalau kekuatan itu tidak diberikan untuk kita, ya kita tidak bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Enggak bisa masak dan seterusnya. Dikasih sakit sedikit saja sudah enggak bisa masak. Ini ajaran tauhid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan harus sepenuhnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.